Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mar'a lahma ba'd. Ya ayu alladhina amal attaqullah wal tamdur nafsum ma qaddamat ligadi wa attaqullah inna allaha khabirun bima ta'amalun wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Waltanzur nafsun, hendaknya jiwa memperhatikan, ma qaddamat lighadin, apa yang dipersembahkan sebagai bekal buat dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lighadin, untuk hari esok. Ghad, hari esok, yang dimaksud apa ini? Hari kiamat. Naam. Qulna hadha aslun, ay dalil li limada. Ini merupakan dasar, dalil untuk apa? Ini dalil untuk muhasabat an-nafs. Aslun wa dalilun li muhasabati an-nafs. Dasar dan dalil untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk memeriksa diri, mengoreksi diri, memperhatikan, ya, menghitung-hitung amalan. Itu persiapan menghadapi pengadilan Allah yang maha adil di hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an madha? An tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Timbang amalan kalian sendiri sebelum kali amalan kalian ditimbang, sebelum hisab, perhitungan amal dari kiamat, dan sebelum penimbangan amal dengan mizan, dengan timbangan amal Allah SWT dari kiamat. Hadha hadis. Apakah ini hadis? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Hadis? Hadis am la? Hadis. Hadis? Bukan hadis? Idzan mada? Asar. Hadis dan asar sama. Hadithun, khobarun, asarun sama. Hanya saja hadis, asar, khobar, ada yang marfu, ada yang mauquf. Tayyib. Memang biasa, yang biasa antum dengar, dikatakan terbiasa mendengar kalau mauquf dikatakan asar. Nah, pada dasarnya sama. Tayyib. Jadi ini apa? Hadis, khabar, asar, mauquf. Dari anman Umar radhiyallahu ta'ala. Tayyib. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Apa makna khabir? Inna Allah khabirun bima ta'amal. Sesungguhnya Allah khabir. Apa makna khabir? Makna khabir? Fudail. Apa makna khabir? Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'amalun. Khabir dengan apa yang kalian amalkan. Apa makna khabir? Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Apa makna khabir? Maha mengetahui, alim, semakna dengan alim, khabir, semakna dengan alim, yakni maha mengetahui. Baik. Wala takunu kalladzina nasullaha. Setelah perintah agar bertakwa, agar muhasabat an-nafs qabla yaumil hisab, ya. Kemudian Allah melarang. Wala, dan janganlah, lanahia, janganlah takunu, kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasullaha, lupa Allah. Apa maksudnya lupa Allah? Ai taraku amrullah, syariat Allah. Mereka meninggalkan perintah Allah, meninggalkan syariat Allah. Lupa Allah SWT. Meninggalkan syariatnya. Meninggalkan perintahnya. Ya. Melakukan ma'asi, sayyiat, melakukan berbagai maksiat, kejelekan, mulai dari kekufuran, kesyirikan, kabair ad-dunub, dosa-dosa besar, fadlan an saghair ad-dunub, apalagi dosa-dosa kecil. Lupa kepada Allah, melupakan syariatnya, meninggalkan syariatnya, meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, melanggar keharaman yang dilarang oleh Allah. Akibatnya apa? Kata Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga ansahum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka, orang-orang yang lupa Allah tersebut, yang lupa syariat Allah SWT, meninggalkan syariat Allah itu, Allah jadikan mereka lupa, anfusahum, dengan diri-diri mereka. Allah menjadikan mereka lupa dengan diri-diri mereka. Jadi lupa diri mereka. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, fahumul ladzina ikhtaru li anfusihim dzalik. Mereka sendiri yang memilih untuk diri mereka hal itu. Karena mereka sendiri yang secara sengaja melupakan Allah, meninggalkan Allah, maka Allah menghukum mereka, Allah menjadikan mereka lupa dengan maslahat-maslahat diri mereka. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa dengan diri-diri mereka. Yakni apa maksudnya? Jadi lupa diri. Yakni mereka lupa untuk memperhatikan maslahat kebaikan diri-diri mereka, sehingga mereka tidak mengerjakan kebaikan. Hatta lam yuqaddimu li anfusihim khairan, sehingga mereka tidak mempersembahkan kebaikan apapun untuk kepentingan diri-diri mereka. Hanya mereka jadi tidak sadar, lupa diri, ya, tidak memperhatikan kebaikan apapun, maslahat apapun untuk diri mereka. Yang mereka kerjakan semuanya adalah mafasid, semuanya adalah kerusakan yang berakibat merugikan diri mereka sendiri, dan tidak ada manfaat maslahat yang mereka dapatkan dari maasi dan sayiat tersebut, dari dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan tersebut. Ini makna wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nah, ini di dunia mereka sendiri yang memilih, ya, secara sengaja meninggalkan Allah, melupakan Allah, meninggalkan syariatnya, melupakan syariat Allah, dan lebih memilih menuruti hawa nafsu, menaati syaitan. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah menghukum mereka, menjadikan mereka lupa diri, tidak sadar, lupa dengan maslahat diri mereka sendiri, sehingga tidak melakukan kebaikan apapun. Sebagaimana nanti di akhirat, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah ketika di dunia. Fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka di akhirat. Yakni tidak memperhatikan mereka, meninggalkan mereka. Nah, akhirnya mereka dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Jadi berawal dari mana? Berawal dari mereka sendiri yang memilih dengan ikhtiar mereka. Nah, dengan ikhtiar mereka sendiri memilih untuk melupakan Allah, syariat Allah, meninggalkan Allah, meninggalkan syariat Allah. Telah datang para nabi dan rasul. Telah diturunkan kitab kita. Telah ditegakkan hujjah-hujjah. Dan mereka memilih kekufuran. Mereka memilih kesyirikan. Mereka memilih kefasikan. Akibatnya Allah membuat mereka lupa diri. Nah, hukuman atas pilihan mereka sendiri. Seperti firman Allah SWT, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ Barang siapa menentang Rasul. Dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ Barang siapa menentang Rasul. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Setelah jelas baginya petunjuk, قَوْمَةٍ حُجَّةٍ Sudah tegak hujjah, sudah sampai ilmu kepadanya, sudah dijelaskan dan sudah faham. Tapi dia memilih untuk menentang. Diikhtiari dengan pilihannya sendiri. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin. Selain jalannya kaum mu'minin. Yani selain jalannya para sahabat. Salafun as-salih radhiyallahu anhum. Yang menjadi barometer kebenaran iman, akidah, amal. Nuwallihi ma tawalla. Hadha huwa syahid. Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Apa makna nuwallihi ma tawalla? Kami biarkan dia pada penyimpangannya sesuai yang dia pilih sendiri. Nuwallihi ma tawalla. Nah, kami biarkan dia sesuai dengan pilihannya. Dia memilih menentang, maka dibiarkan dengan itu. Hukuman dari Allah SWT atas pilihan mereka yang batil. Wa nuslihi jahannam, dan kami bakar dia dalam jahannam. Baik. Ulaika humul fasiqun. Kemudian Allah menyifati mereka, ulaika mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu disifati sebagai orang-orang zalim, disifati sebagai orang-orang fasik. Ya. Karena mereka melakukan kefasikan-kefasikan. Mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman. Namun ada orang-orang yang disifati dengan kefasikan sebagai orang fasik, namun dia tidak sampai pada tingkatan kafir, tidak sampai pada tingkatan musyrik, karena kefasikannya hanya sebatas dosa-dosa besar dan tidak sampai melakukan ya kufur akbar, syirik akbar yang membatalkan keislaman mereka. Yani masih memiliki dasar keimanan, masih punya keimanan, masih muslim, masih mukmin, tapi lemah imannya, disifati fasik. Jadi tidak semua orang fasik itu kafir. Bisa difahami? Tidak semua orang zalim itu kafir. Hah? Tidak semua orang fasik itu kafir. Tidak semua orang fasik Dan tidak semua orang zalim itu kafir. Tetapi semua orang kafir mesti fasik. Semua orang kafir mesti zalim. Bisa difahami? Nah. Orang kafir, orang musyrik, di samping melakukan kekufuran, kesyirikan yang sifatnya besar, dan dengan itu mereka bukan muslim, bukan mukmin, mereka juga melakukan kefasikan-kefasikan. Nah, di samping mereka melakukan zulmun azim, kezaliman yang terbesar terkait hak Allah, yakni menyekutukan Allah, mengkufuri Allah, juga mereka melakukan kezaliman-kezaliman yang besar yang lainnya, yang lebih rendah daripada kekufuran dan kesyirikan. Begitu. Bisa difahami? Kemudian Allah mengatakan, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا, tidaklah يستوي sama antara أصحاب النار, antara penduduk neraka, وأصحاب الجنة, dan penduduk jannah. Tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannah, penduduk jannah, surga. Humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung meraih jannah, masuk dalam jannah, bahagia, selamat dari kesengsaraan selama-lamanya dalam jannah. Dan mereka orang-orang yang meraih kemenangan, menang dalam menundukkan hawa nafsunya, dalam mengendalikan syahwatnya. Dengan keimanan dan amal-amal saleh, sehingga meraih jannah. Adapun ashabun nar, baik, dan juga menang dalam menghadapi godaan syaitan. Menang dalam, mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Menang dalam apa? Menundukkan hawa nafsu. Menang dalam mengendalikan syahwat. Menang dalam menghadapi godaan syaitan. Sebaliknya, ashabun nar, ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi, sengsara dengan azab dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka orang-orang yang kalah, terkalahkan oleh hawa nafsu, terkalahkan oleh syahwat, terkalahkan oleh syaitan, sehingga mereka menderita sengsara abadal abad selama-lamanya dalam neraka, khalidina fiha abada. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan memberi perumpamaan yang menunjukkan kepada kita betapa jeleknya ashabun nar, alladzina humul fasiqun, alladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Betapa jeleknya keadaan penduduk neraka, yang mereka itu orang-orang fasik, yang mereka itu lupa kepada Allah, syariat Allah, meninggalkan syariat Allah sehingga Allah SWT membuat mereka lupa diri, sehingga kita dilarang, jangan seperti mereka. Dan menunjukkan kepada kita ayat ini yang kita baca nanti kelanjutannya, betapa kerasnya, betapa kerasnya kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Qaswatul qulub fi ghayati minal qaswah. Kerasnya kalbu, kerasnya hati, benar-benar pada puncak kekerasan. Ya. Tidak terluluhkan dengan Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Ya, padahal Allah memberi perumpamaan, andaikan gunung itu ya dari batu, dan kita tahu betapa kerasnya batu. Andaikan Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, dan andaikan gunung itu memiliki tamyiz, ya, diberi tamyiz, diberi akal untuk mentamyiz, untuk memilah mana yang baik dan mana yang jelek. Lau anzalna hadzal qur'ana, seandainya anzalna, kami menurunkan hadzal qur'an, Al-Qur'an ini, yang merupakan kalamullah, kalam Allah, firman Allah, yang merupakan sifat Allah dan bukan makhluk, karena ayat-ayat itu adalah firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, Allah yang mengucapkannya pertama kali, didengar oleh Jibril, kemudian diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, dan Muhammad alaihi salatu wassalam membacakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan bukan makhluk yang tercipta. Jadi itu sifat Allah. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ala jabal, kepada gunung, kenapa gunung yang dipilih sebagai permisalan? Karena ini sekarang adalah penggambaran qaswat al-qulub, qaswat qulubil kuffar, kerasnya hati kalbunya orang-orang kafir yang tidak luluh dengan Al-Qur'an. Padahal andaikan makhluk ya yang ada di bumi yang paling keras, yaitu gunung yang terbuat dari batu. Karena batu, hajar adalah ya benda yang paling keras, yang datang perumpamannya dalam Al-Quran, ya, lebih keras daripada hadid, daripada besi-besi, jika dibakar meleleh, yadub, meleleh. Nah, adapun batu tidak akan meleleh, nah, pecah, menunjukkan kerasnya. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah itu. Maka hati-hati mereka seperti apa? Seperti al-hijarah, seperti batu, atau lebih keras lagi. Nah, jadi ini ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada satu faedah beliau terkait ayat tadi, fahiya kal hijarati ashaddu qaswah, menunjukkan bahwa benda yang paling keras adalah batu. Dan itu dijadikan perumpamaan dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan besi kalah kerasnya dibandingkan batu. Besi jika dibakar meleleh. Ya kan? Batu tidak akan meleleh, pecah. Menunjukkan kerasnya. Nah, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Ini gunung batu. La ra'aitahu, sungguh engkau akan melihat gunung batu itu khashi'an, khusyuk. Khusyuk. Tunduk khusyuk kepada Al-Qur'an. Mutasaddian, luluh. Luluh lantah, pecah. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Sementara mereka, orang-orang kafir itu, sekeras apa hati mereka? Tidak mau khusyuk, tunduk dan tidak mau luluh kepada Al-Quran. A'udzubillah min qaswatil qulub. Firman ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan apa? Wa minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu ada yang yatafajjar, yakni memancar darinya sungai-sungai. Wa minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batu ada yang retak, yashaqqu fayakhruju minhul ma, sehingga keluar darinya air, keluar mata air. Wa minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang jatuh menggelinding dari atas ke bawah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Sementara mereka, orang-orang kafir itu, tidak takut kepada Allah. Betapa kerasnya hati mereka. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa tilka, dan itu al amsal, permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, nadribuha, kami buat linnas, untuk manusia, la'allahum, moga-moga mereka yatafakkarun, mau memikirkannya, mau tafakkur memikirkan, merenungkan dan mengambil pelajaran darinya, untuk kemudian sadar dan kemudian khusyuk, tunduk kepada Al-Qur'an, luluh pada Al-Qur'an, beriman dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan perumpamaan. Perumpamaan ini buat Allah Subhanahu wa taala. وفقنا الله بما يحب ويرضاه اكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده لا اله الا انت